Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua kembali berkumpul, bersilaturahmi, berjumpa secara virtual dalam program kita, pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada paragraf atau pada baris rukun wudu yang ke-6, ai rukun wudu yang terakhir. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon untuk dibuka kitabnya bagi yang sudah punya buku atau kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wat tartibu ala ma dhakarna. Al-fardu sadisu at-tartibu. Rukun wudu yang ke-6, at-tartib. Kalau kata Imam Syekh Matan Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, wat-tartibu ala ma dhakarna. Kemudian rukun selanjutnya itu tertib sebagaimana apa yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi maksudnya salah rukun wudu itu bahwa wudu harus dikerjakan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat tadi. Pertama masuk muka dulu, setelah muka kemudian tangan, setelah tangan kemudian mengusap kepala, setelah mengusap kepala baru basuh kaki. Jadi empat anggota wajib wudhu ini harus dikerjakan berurutan. Kaki tidak boleh lebih dulu daripada tangan, tangan tidak boleh lebih dulu daripada muka, muka harus berada di awal. Gitu, itu namanya tertib, harus berurutan. Maka kalau ada orang wudu ketika setelah basuh muka kemudian dia langsung kepala, gitu. Maka bagian yang kepala itu tidak terhitung karena tidak masuk dalam kategori tertib. Jadi orang wudu dia basuh muka, setelah basuh muka dia kepala, gitu. Pas basuh usap kepala dia lupa ternyata tangannya belum, akhirnya dia basuh tangan. Setelah basuh tangan dia langsung ke kaki. Dia enggak perlu kepala lagi karena dianggap kepalanya udah tadi setelah muka. Ah, wudunya enggak sah karena wudu yang dilakukan itu tidak berurutan. Sedangkan rukun wudu itu harus berurutan. Muka dulu, setelah muka baru tangan, habis tangan usap kepala, habis usap kepala basuh kaki. Memang harus seperti itu. Maka wudu dengan cara mandi ribet nih, daripada lama wudhu mendingan sekalian guyur aja gitu. Guyur seluruh badan atau masuk kolam berenang dia niat wudhu. Nggak sah. Karena tidak ada salah satu rukun yang dijalankan yaitu tertib gitu. Beda sama mandi janabah. Kalau mandi janabah kan nggak ada rukun tertibnya. Mandi janabah itu yang penting niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi kalau wudhu ada rukun tertibnya gitu. Kenapa dikatakan tertib? Nah ini nih, kenapa harus yang namanya wudu harus tertib? Al-fardus sadisu rukun yang ke-6. At-tartibu yaitu tertib berurutan. Wa fardiyatuhu. Dan kewajiban tertib. Kenapa kemudian ada syarat, ada rukun yang namanya tertib. Wa fardiyatuhu kewajibannya, kewajiban tertib. Mustafadatun itu diambil minal ayati dari ayat Al-Quran. Idza kulna, kalau kita katakan al-wawa litartib, bahwa yang namanya waw itu litartib. Al-Quran kan bilang, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa dan aydiyakum, tangan kalian, ilal marafiki, sampai siku, wamsahu wa imsahu, dan imsahu, usaplah ru'ubi ru'usikum, dengan kepala kalian, wa dan arjulakum, ke kaki kalian, ilal ka'bah, ini sampai dua mata kaki. Jadi setiap gerakan itu Allah pisahkan, setiap gerakan itu dengan kalimat waw gitu. Allah pisahkan itu dengan kalimat kalimat waw. Waw atau artinya dan, tapi salah satu makna waw itu litartib. Jadi wamsahu wa arjulakum itu ada waw dipisahkan dengan waw. Itu salah satu makna waw dalam al-bahasa bahasa Arab itu litartib. Walaupun sebenarnya enggak dikritik sih sama ulama Syafi'i sendiri, karena waw secara bahasa itu tidak menunjukkan tertib. Betul salah satu maknanya, tapi tidak, dia punya makna yang lain selain tertib. Wa itu bisa artinya wa al-ma'iyah, wa itu bisa artinya istirak fil fi'li. Jadi dikritik ini sebenarnya, tapi enggak ada masalah. Imam Al-Hisni mengatakan kewajiban tertib, harusnya tertib, keharusan adanya tertib pada wudu. Insyaallah mubarak, mubarak Jumat mubarakah. Kewajiban tertib pada wudu itu ada dari ayat Al-Qur'an, karena ayat memisahkan setiap gerakan itu dengan kalim dengan huruf waw. Dikatakan idza qulnal wawa litartib, itu kalau kita katakan waw itu sebagai maknanya tertib. Nah, dalam kaidah usul fikih waw itu tidak diartikan sebagai tertib. Jadi kalau dikatakan kenapa tertib? Harus ada tertib. Ini kan Al-Hanafiyah enggak mengharuskan tertib. Syafi'iyah mengharuskan tertib. Dari mana tertib itu ada? Al-Qur'an bilang wa wamsahu bi faghsilu wujuhakum wa ayyakum ilal marafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa. Wa itu kan salah satu maknanya tertib gitu. Jadi kalau kita artikan waw itu yufid tertib, tufidu tertib, iya itu harus berurutan. Tapi mengatakan kalau waw itu tufidu tertib itu enggak benar juga sebenarnya. Jadi tidak, malah bukan makna atau bukan fungsi yang utama waw itu mengatakan di tertib. Karena kita banyak sekali ya dengar dalam bahasa Arab waw itu artinya malah bukan tertib. Contoh lagi nih. Ja dalam bahasa Arab gitu ya, jaa zaidun wa amrun, jaa itu datang, zaidun wa amrun, zaid dan juga amr. Ketika orang mengatakan amr dan zaid wa amr dan wa amr wa zaidun, amr dan zaid itu datang, itu kan tidak berarti bahwa yang datang duluan amr kemudian zaid, kan enggak. Itu maksudnya tuh bisa saja waw itu artinya berbarengan. Zaid dan Amr datang bareng. Atau bisa jadi ya dua-duanya apa namanya satu salah satu duluan. Artinya waw itu tidak menunjukkan tertib secara mutlak. Yang lebih diunggulkan kalimat reposisi. Kalimat reposisi itu dalam bahasa Arab zorf. Zorf yang menunjukkan tertib itu fa'. Ja'a Zaidun fa amrun. Zaid datang kemudian setelah Zaid fa kemudian Amr setelah itu Amr. Itu menunjukkan tertib tuh. Tapi kalau waw itu enggak menunjukkan tertib sama sekali gitu. Jadi untuk menunjukkan tertib tuh jauh gitu ya. Waw itu salah satu makna li tertibnya jauh sekali. Maka itu kata Imam Al-Hisni idza qulnal waw. Kalau kita kata idza, kalau kita katakan waw li tertib, itulah dalil kewajiban tertib gitu. Wa illa, nah Imam Malik ini mengakomodasi nih pandangan kebanyakan ulama usul, enggak waw itu enggak litartib. Wa illa, kalaupun kita tidak artikan waw itu litartib, fa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qawlihi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kalau kita urut ini berarti Imam Malik ini ingin menyampaikan bahwa tertib itu dalilnya pertama ayat Al-Quran, Kalau kita artikan waw itu sebagai tertib. Kalaupun kita tidak artikan waw sebagai tertib, yang kedua jadi dalil tertib itu adalah fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, pekerjaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, satu, dua, tiga. Jadi satu ayat Al-Quran, dua pekerjaan Nabi, tiga qauluhu sallallahu wa qaulihi fa min fi'lihi wa qaulihi, dari perbuatan Nabi dan juga perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga itu. Idh lam yunqal anhu alaihi salatu wassalam, yang mana lam yunqal, tidak pernah diriwayatkan anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddoa illa murattaban, bahwasanya beliau berwudu itu tidak pernah beliau berwudu kecuali wudunya itu tertib sesuai dengan urutan dalam ayat. Mukanya dulu, habis muka tangan, habis tangan pala, habis pala kaki. Dan begitu selalu wudunya Nabi. Nah, jadi dalil yang kedua setelah ayat bahwa pekerjaan Nabi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah wudu kecuali wudunya itu tertib sesuai dengan urutan ayat. Nah, jadi itu dalil kedua itu. Bolehlah ente enggak bilang kalau wudu itu tertib, enggak apa-apa. Tapi kan perilaku Nabi Muhammad SAW. Bahwa Nabi Muhammad kalau nyontohin kita wudu enggak pernah enggak tertib, selalu tertib. Kalau seandainya tidak tertib itu boleh. Tertib itu bukan rukun wudu. Mesti Nabi Muhammad SAW melakukan wudu sekali enggak pakai tertib. Tapi kan enggak pernah. Maka walaupun ayatnya kalau kita bilang ayat itu tidak tertib, waw itu tidak diartikan tertib. Tapi kan pekerjaan Nabi tertib. Dan fi'luhu sallallahu alaihi wasallam itu bayan lil Quran. Jadi yang dikerjakan oleh Nabi itu menjadi bayan. Menjadi tafsir apa yang ada di Al-Quran. Gitu. Wali'annahu alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah mengatakan, ba'da an tawaddu'a murattaban, setelah dia wudu murattaban secara tertib, hadza wudu'un, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza wudu'un la yaqbalullahu sholata illa bihi, ini adalah wudu, la yaqbalullahu sholata illa bihi, Allah tidak menerima salat illa bihi, kecuali dengan wudu seperti ini. Gitu. Itu dalil ay bimithlihi, atau dengan hadis yang semisalnya. Jadi hadisnya banyak. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari gini. Ketika selesai wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa mithla wudu'i hadza. Siapa yang wudu seperti sebagaimana wuduku ini, tertib gitu wudunya Nabi. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat dua rakaat, la yuhaddits fihima nafsah. Di dalam sholatnya dia tidak ngomong sendirian. Artinya sholatnya khusyuk sesuai dengan rukun dan gerakannya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, kan gitu. Maka Allah ampuni dosanya. Gitu. Itu salah satu itu Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Al-Hisni punya tiga dalil. Kita Asy-Syafi'iyah punya tiga dalil untuk menunjukkan kewajiban tertib. Pertama, kata waw dalam Al-Quran itu yufidu tertib. Kalaupun tidak menunjukkan tertib kalimat waw, dan itu yang jadi kesepakatan ahli usul termasuk ahli bahasa, bahwa waw itu tidak menunjukkan tertib. Yang kedua dalilnya Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad tidak pernah wudu kecuali tertib. Kalau seandainya boleh enggak tertib, kalau seandainya tertib itu bukan rukun wudu, mestilah Nabi Muhammad melakukan wudu tanpa tertib sekali aja. Sekali biar nunjukin kalau tertib itu bukan rukun. Sebagaimana kepala. Karena Nabi Muhammad kepala itu bukan seluruh bagian. Usap kepala itu bukan seluruh kepala. Karena ada satu waktu di mana Nabi Muhammad SAW tidak mengusap seluruh kepala. Tapi cuma nasihahnya doang. Nah, itu kan nunjukin bahwa kepala itu enggak semuanya. Gitu. Yang ketiga, dalil yang ketiga yaitu qauluhu SAW. Jadi udahnya Nabi Muhammad kerjain secara aksi, actionnya gitu ya. Kemudian ditambahin dengan verbalnya, perkataan Nabi bahwa ini wudu kayak gini nih gitu. Itu kan makin menunjukkan kemantapan bahwa tertib itu merupakan rukun. Walianna al-wudu'a ibadatun, dan karena sebab wudu itu ibadah, yurja'u fi halatil udri ila nisfiha. Fawajaba fiha tartib. Ini kalimatnya ini agak bingung nih ntar nih agak ini. Lianna al-wudu, karena sebab wudu itu ibadatun, adalah ibadah. Yarji'u aw yurja'u fi halatil 'udhri ila wasfiha. Jadi sebagian teks teman-teman yang dirahmati Allah, kalau di kitabnya teksnya tuh bunyinya nisfiha, itu ternyata ada teks Kifayatul Mukhtar yang lain dalam cetakan kitab yang lain, dalam manuskrip lain, itu bukan nisfiha tapi wasfiha. Dan saya lebih suka kalau artinya, kalau teksnya itu wasfiha, karena kalau nisfiha ini jadi bingung kita, tapi kalau wasfiha lumayan masuk akal. Lianna al-wudu'a, karena wudu itu ibadah, merupakan ibadah. Yurja fi halatil uzri, kalau memang kita dalam keadaan beruzur tidak mungkin bisa melaksanakan wudu secara sempurna. Yurja'u ila wasfiha, kita kembalikan bagaimana Nabi Muhammad dan para sahabat wasfiha, mensifati hak ibadah tersebut, mensifati melakukan ibadah tersebut dalam keadaan uzur. Jadi maksudnya ini ibadah ta'abudi, ibadah ghair ma'kul. Jadi kalaupun kita dalam keadaan uzur, kita enggak pakai logika, tapi ngikutin bagaimana dulu Nabi dan para sahabat was mensifati ibadah tersebut. Fawajaba fiha tartib, dan maka wajib yang namanya dalam ibadah tersebut adanya tertib, karena dalam keadaan uzur pun, dalam keadaan uzur pun kita kembalikan bagaimana wahyu dan Nabi Muhammad melakukan itu. Dan di dalamnya ada tertib. Kasolati, sebagaimana solat. Falau nasiya tertiba, kalau seandainya di dalam solat dia lupa tertib, dia enggak tertib gitu ya. Dia pas duduk, apa namanya, bangun duduk dari sujud, ini duduk pertama begitu ya, sujud baru sujud pertama dia duduk, dia langsung baca tahiyat, itu kan enggak tertib. Mestinya dia sujud dulu yang kedua, setelah itu baru kemudian tahiyat. Dia tahiyatnya di sujud setelah sujud pertama, itu kan enggak tertib. Lupa dia. Lam yujzih, maka sholatnya tidak sah. Kama law nasiya al-fatihata, sebagaimana orang yang lupa surat al-fatihah fi sholati, di dalam sholat. Awin najasati ala badanihi, atau dia lupa ada najis di badannya. Gitu. Jadi lupa al-fatihah sama sebagaimana orang yang lupa ada najis di badannya. Ya sholatnya enggak sah. Far'un, cabang masalah dari masalah yang tadi kita sebutkan. Kharaja min farjihi balalun, keluar dari kemaluannya balal, basah. Keluar dari kemaluannya balal, basah. Yajuzu ayyakuna maniyan wa yajuzu ayyakuna madhiyan. Kalau ada seseorang yang dari kemaluannya keluar sesuatu yang basah, artinya dia enggak ngeliat keluarnya, cuman tiba-tiba dia udah basah aja. Ya juzu ayyakuna maniyan, bisa jadi ayyakuna maniyan itu adalah mani. Wa yajuzu ayyakuna madhiyan, dan bisa juga itu adalah madhi. Mani dengan madhi beda. Mani itu apa? Ma'un abyadun syakhinun. Abyad, putih, tebal, raihatuhu kal ajin, baunya seperti adonan roti. Kharaja bitadaffuqi wa ba'dahu fatrah. Air mani itu keluar ketika tadaffuq, apa namanya, dengan memancar, dan keluarnya sambil berbarengan dengan kenikmatan, dan setelah itu kelemahan gitu. Bitadaffuqi wa bisyahwati wa fatratin ba'da. Gitu kalau air mani. Nah, kalau madzi itu ma'un asfar, dikata gitu. Airnya tuh kekuning-kuningan. Dan itu apa namanya, tipis, artinya tidak kental. Kharaja inda mula'abat, ketika dia apa, ini kayak enak ngomong ini, ketika foreplay atau ketika fantasi. Dan keluarnya tanpa ada rasa kenikmatan, bahkan qad la yash'ur, bisa jadi orang tuh tidak merasa ada yang keluar dari kemaluannya. Tapi kalau mani itu ada yang dirasa, rasa nikmat, kemudian setelahnya dia lelah gitu. Tapi kalau Ustaz Mahmudin tuh Kemudian kalau madhi itu air yang keluar dari kemaluan tipis, artinya dia tidak tebal, tidak kental. Apa sih kalau air banyaknya tuh encer gitu. Enakin aja. Encer begitu ya. Kemudian apa namanya? Bukan karena sebab nikmat syahwat, dan setelah keluar itu ya nggak ada apa-apa, bahkan dia qad la yashur, dia bisa aja nggak ngerasa itu keluar. Nah, ketika seseorang ngelihat itu di bagian kemaluannya basah dan dia tidak tahu itu apakah mani atau madhi, dan dia orang yang tidak bisa mengenali itu dua-duanya, ya juzu ayyakuna maniyan wa ya juzu ayyakuna madhiyan, bisa jadi itu air mani pun bisa jadi itu madhi. Washtabaha alaihi alhal, ishtabaha alaihi alhalu, yaitu keadaannya jadi bingung buat dia. Dia bingung, ini orang baru gede rasanya, baru kenal mana mani mana madhi, dia belum kenal nih, baru gede doang, dia bingung tuh air mani apa air madhi. Fama alladhi yajib alaihi, maka apa yang diwajibkan bagi orang ini, fihi khilafun muntashir, ini adalah perdebatan yang sangat masyhur gitu ya, di mana-mana kita fikih ngomongin ini. Itu muntasyir itu maksudnya gitu. Ini perbedaan yang muntasyir, yang tersebar ke mana-mana. Kita fikih semuanya ngomongin ini. Alaqtuhu fi ba'dil kutub. Saya pernah, maksudnya Imam Al-Hisni ini, Taqir dan Al-Hisni mengatakan, alaqtuhu fi ba'dil kutubi aksan min thalathi asyrata maqalatan. Saya pernah mengomentari masalah ini fi ba'dil kutub, dalam kitab yang lain, akthar min thalathi asyrata maqalatan, itu saya komentari itu di dalamnya bahwa masalah ini tuh ada lebih dari 13. Akthar min thalathi asyrata maqalatan, ada lebih dari 13 maqal, 13 pandangan. Ar-rajihu, dan pandangan yang rajih, fir rafi'i, dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i, War-Rawdhati, dan juga Imam Nawawi dalam kitab Rawdhah gitu. Jadi Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi yang dalam kitab Rawdhah punya pendapat yang diunggulkan. Apa pendapat yang diunggulkan? Annahu yutakhayyaru, bahwa orang ini nih yang tadi keluar air maninya, keluar air mani, ada basah di kemaluannya tapi dia enggak tahu apa itu air mani apa madhi, yutakhayyar, maka dia diberi pilihan. Insya'a ja'alahu, fa insya'a ja'alahu maniyan faqtasar. Kalau dia mau itu dia bilang air mani, fa insya'a, kalau dia mau ja'alahu maniyan, menjadikan yang basah itu sebagai air mani, waqtasar, maka dia mani gitu. Jadi orang ini dikasih pilihan aja sama ulama. Kalau ente bilang itu mani, ya mandilah gitu. Karena dia ishtabah kan, orangnya ishtabah, apa namanya, bingung nih mau diapain. Kalau ente mau sebut mani, jadi mani, mandi gitu. Wa insya'a ja'alahu madhiyan, wa insya'a, kalau dia mau ja'alahu madhiyan, menjadikan air itu sebagai madhi. Wa ghasala ma'asaba bihi min badani, ma'asabahu min badanihi wa thawbahu wa tawadda. Kalau emang dia mau bilang ini madhi, ya jadi madhi. Maka dia apa? Ghasala ma'asabah, dia cukup membasuh bagian yang terkena air tersebut. Artinya diguyur, dibersihin tuh bagian yang kena madhi, min badanihi, dari badannya, wa thobihi, dan dari bajunya. Karena madhi itu kan najis, mani suci, tapi kalau madhi najis, maka baju, pakaian, kain, celana yang terkena air tersebut itu harus dicuci. Wa tawaddu'a, kemudian dia mandi, kemudian dia mandi. Wa tawaddu'a, kemudian dia wudu, li'annahu idza ja'alahu madhiyan, kemudian dia wudu. Karena kalau dia jadikan itu sebagai madhi, wa tawaddu'a, kemudian wudu, faqad ata bima yaqtadil wudu, maka dia telah mendatangkan apa yang memang diharuskan untuk wudu. Jadi kalau madhi, ya kan enggak wajib mandi, dia cukup wajib wudu saja. Cuman benda-benda badannya atau pakaiannya yang terkena madhi itu harus dibersihin, harus dicuci, karena madhi itu termasuk najis. Fartafa'a hadatsuhu al-asghar, maka setelah dia wudu, karena dianggap itu sebagai madhi, kemudian dia wudu, fartafa'a hadatsuhu al-asghar, maka hilanglah hadas kecilnya. Wa baqiyal hadatsul akbari masykukan, yang tersisa dari badan dia adalah hadas besar, masykuk, tetapi kan hadas besar masykuk, diragukan. Diragukan hadas besarnya. Wal aslu, dan hukum asal seseorang, Adamuhu yaitu ketiadaan najis, ketiadaan hadas. Jadi mengambil ke hukum asal. Ini dia bingung nih. Ini air mani apa air mazi? Kata Imam Ar-Rafi'i dalam Fathul Kabir, begitu juga Ar-Rawdah dalam Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, kalau mau ente jadiin mani, jadi mandi itu mandi. Tapi kalau ini mau jadi mazi, ya udah basuh aja itu, cuci, terus ente cukup wudu saja. Dengan wudu, apa namanya, badan ente hadas kecil terangkat, tinggal sisa hadas besar. Dan hadas besar ente kan masih diragukan, karena air yang tadi itu nggak jelas mani apa madi. Karena itu status hadas besar masih diragukan. Nah, sesuatu yang meragukan tuh kalah dengan hukum asli. Hukum asalnya, hukum aslinya orang tuh ya bebas dari hadas, bebas dari najis. Maka ente sah tuh gitu. Jadi itu kata Imam Ar-Rafi'i. Wa kadza yuqalu idza tasal, begitu juga kalau dia dikatakan mandi. Kalau ente bilang itu air mani, ya mandi. Dengan demikian hadas besarnya terangkat. Kalau hadas besarnya terangkat, hadas kecilnya otomatis ingkut juga terangkat, kan begitu. Wakila, dikatakan wakila. Wakila ini sigat tadaif. Ya. Kita udah singgung-singgung. Wakila dikatakan bahwa pendapat yang tidak diunggulkan. Qila yajib alaihi al-akhdhu bil ihtiyat. Dia diwajibkan untuk mengambil pendapat yang al-ihtiyat, yaitu yang hati-hati. Li'anna, karena tahaqqaqna, pendapat yang lebih hati-hati. Li'anna, karena kita semua tahaqqaqna, sudah tahaqqaq itu sudah, apa istilahnya, sudah membuktikan atau sudah meyakini syaghla zimmatihi bi ahadil hadatsaini. Kita sudah memastikan bahwa zimmahnya, dirinya, badannya, dirinya itu syaghla bi ahadil hadatsaini, sudah disibukkan, sudah diliputi dengan dua hadas. Wala yakhruj anza. Jadi kemungkinan dia berhadas kecil, ada hadas besar itu kita sudah pastikan kemungkinan. Kemungkinan bahwa zimmahnya itu muhdis, muhdisnya hadas kecil, hadas besar, ada dua hadas yang kemungkinan terdapat pada dirinya itu kita sudah pastikan karena ada basah di sekitaran kemaluannya. Cuman kita nggak pastiin itu hadas kecil apa hadas besar, karena kita nggak tahu itu air mani apa air mazi. Cuman kepastian bahwa orang ini diliputi antara dua hadas itu sudah pasti. Wala yakhruj, maka itu kata dalam pendapat ini, wala yakhruj, dan dia tidak boleh keluar, an dzalika, dari masalah tersebut, illa bi yakin, kecuali dengan keyakinan gitu. Basahnya kan pasti, karena basahnya pasti maka kemungkinannya itu antara dua, hadas kecil atau hadas besar. Maka kalau dia mau bebasin diri dia dari keraguan tersebut, ya harus keluar dengan keyakinan, jangan keranggan dengan keraguan lagi. Maka bagaimana keluar dengan keyakinan, bi ayyakhtat, itu dengan berhati-hati, kama law lazima zimmatahu, kama law lazima zimmatahu salatun min salataini, sebagaimana ketiga orang diwajibkan. Ini artinya gini ya, kama law lazima zimmatahu salatun min salataini, sebagaimana orang yang dirinya lazima zimmatahu, dirinya dibebani kewajiban sholat, min sholataini, dari dua sholat. Walam ya'rif aynaha, dan dia tidak jelas sholat yang diwajibkan itu sholat apa. Yajib alihi ayyusallihima, maka dia wajib sholat dua-duanya. Contoh ini ya, orang siapa, perempuan yang suci dari hadas, dia tidak periksa kemaluannya sampai dia periksa itu ba'da Alhamdulillah, Tangerang Haji. Dia tidak periksa kemaluannya sampai menjelang atau ba'da sholat asar. Setelah sholat asar, dia bisa pastikan bahwa kemaluannya itu sudah suci, darahnya sudah berhenti. Maka karena darahnya sudah berhenti, dia wajib sholat dong. Gitu. Cuman kan dia nggak bisa pastiin nih, ini berhentinya dari baru asar, apa dari waktu zuhur. Gitu. Istabah alihil amr, dia kebingungan, ini berhentinya di waktu zuhur apa di waktu asar. Cuman dia meriksanya kan waktu asar. ada kemungkinan darah itu berhenti di waktu zuhur, maka dia juga wajib sholat sholat zuhur. Artinya ada dua kemungkinan sholat yang harus dikerjakan, sholat zuhur, sholat asar. Maka sebagai bentuk kehati-hatian dia sholat dua-duanya, sholat zuhur dengan sholat asar gitu. Itu juga sama tadi, air orang yang keluar air dari kemaluannya, pas dia bangun tidur dia lihat ada air di kemaluannya. Ini kan bisa dua nih, bisa air mani, bisa air madzi. Kepastian bahwa ada air, iya, berarti kepastian dia berhadas. Cuman hadasnya kita belum pasti ini, apa hadas kecil atau hadas besar. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kita ambil yang paling hati-hati, ya udah kita mandi aja gitu. Itu maksudnya. Wa hadza qawiyun, dan inilah pendapat yang qawi. Inda rajahahu Nawawi, dirajihkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu fi syarh at-tanbih, dalam kitabnya Syarah At-Tanbih. Jadi Imam Nawawi itu punya kitab banyak. Salah satu kitab Imam Nawawi Al-Majmu. Majmu itu Syarah Al-Muhadzab. Syarhut Tanbih itu namanya Tashihut Tanbih. Tashih At-Tanbih itu adalah kitab yang syarah matan Tanbih. Tanbih itu matan kitab Asy-Syafi'i yang disusun oleh Imam Asy-Syirazi. Jadi Syirazi itu punya kitab Al-Muhadzab, disyarah oleh Nawawi di Al-Majmu. Beliau juga punya kitabnya Syirazi At-Tanbih. Tanbih matanya disyarah juga oleh Imam Nawawi, namanya Syarhut Tanbih atau Tashihut Tanbih. Berarti Imam An-Nawawi punya dua pendapat yang beda. Satu, di kitab Raudhah dia bilang mandi ya boleh, wudu ya juga boleh. Jadi dia dipilih pilihan. Tapi satu lagi dalam kitab Tashihut Tanbih dia mengatakan bahwa dia wajib mandi sebagai bentuk kehati-hatian gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya kita punya urutan tuh. Punya urutan bahwa kalau ada perbedaan antara Imam Ar-Rafi dengan Nawawi, maka pendapat mazhab tuh pendapatnya Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Nawawi sendiri berbeda dari satu kitab ke kitab yang lain, maka pendapat yang paling diambil itu dalam kitab Tahqiqnya An-Nawawi. Atau setelah itu Syarah Al-Muhadzab. Tashihut Tanbih itu nomor belakang. Tashihut Tanbih itu nomor belakang. Artinya nomor kitab Asy-Syafi'i yang paling kurang. Dalam Kasyifatuz Nawawi menyebutkan wudu mu'tamad yang ma'kul dan al-ma'na ustad, bukan ta'abudi. Apa ada pengaruh dengan pembatasan rukun dan tertib? Oh, Kasyifatuz saja Imam Nawawi Banten menyebutkan wudu mu'tamadnya ma'kul ma'na, bukan ta'abudi. Apa pengaruhnya dan batasan tertib? Kalau tertibnya sih nggak ada nggak ada pengaruh ya. Ya dia tetap harus tertib. Tapi saya pastiin lagi tuh. Di bagian mana nih? Ini kebetulan saya kasih fatu saja emang ngaji juga. Cuman bab wudu udah lewat. Bab wudu udah lewat, udah lupa tuh. Kasih fatu saja. Bab wudunya di bagian yang mana tuh yang bilang kalau wudu tuh makulul makna. Kapan ya? Ntar ya kita lihat ya kapan-kapan. Lalu mana nih lagi dulu. Kapan-kapan ya, kapan-kapan kita jelasin lagi tuh kalau kita. Jadi belum bisa mastiin Imam Nawawi maksudnya yang kayak gimana. Tapi tadi ya, syarah Imam Nawawi dalam kitab Tanbih itu syarah yang dirujuk belakangan. Jadi kalau ada Imam Nawawi di masjid itu berbeda satu dengan yang lain, maka yang paling diambil itu tahqiq. Yang kedua kemudian syarah Al-Muhadzab. gitu. Yang ketiga raudhah. Jadi kalau bandingin raudhah Thalibin Imam Nawawi dengan tashehut Tanbih Imam Nawawi, maka yang diunggulkan itu raudhatut Thalibin gitu. Makanya di sini Imam Al-Isni mengatakan kila, di awalnya kila, dikatakan kila. Kila itu sigatul da'im, kuat. Ini pendapatnya kuat Imam Nawawi, tapi bukan pendapat yang rajih yang diunggulkan. Rajahun Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fi syarhi at-tanbih, dalam syarah tanbih, wa fi ru'usil masaili lahu. Wa fi ru'usil, ini kitab fatwanya Imam An-Nawawi, namanya ru'usul masail. Lahu punya Imam Nawawi. Wallahu ta'ala alam, alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir program kita, pembacaan kitab Kifayatul Bab Thaharah. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sekaligus tambahan amal ibadah. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan upaya yang diusahakan, kuota yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Akhir nanti di hari Senin ya, karena hari Jumat, Sabtu dan Minggu kita libur. Insya Allah di hari Senin kita lanjutkan lagi. Faslun wa sunanuhu ashrun. Faslun wa sunanuhu ashru khisalin. Sunnah-sunnah wudu ada 10 perkara insya Allah di pertemuan yang akan datang. Bagi para asatid, bagi para tokoh kiai ajengan yang mengikuti kajian ini, kalau menemukan ada pembacaan saya yang keliru, atau ada penerjemahan saya yang salah, atau juga ada penjelasan yang juga tidak benar, mohon untuk dikoreksi dan tidak dengan segan-segan. Jadi enggak usah perlu segan-segan untuk mengatakan bahwa itu sebuah kekeliruan dari saya. Saya dengan sangat senang sekali jika mendapati ada yang mengoreksi, baik lewat kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi dan juga Telegram. Saya punya Telegram, Telegramnya ada di deskripsi link YouTube yang di bawah video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma. Soal kasyifatu saja Imam Nawawi bantu, insyaallah kita singgung di pertemuan setelah ini ya gitu. Jadi biar dibaca dulu kitab kasyifatu sajanya. Soalnya bab wudu itu udah lama udah kagak baca udah sekian bulan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.